jadi khobar adalah dorof dan jar majur. Nah, tidak ada satu tautnya dengan yang lain. Jadi dorof itu sendiri yang jadi khobar, jar majur itu sendiri yang jadi khobar. Nah, asal annal khaba'a huwa majmu'ud dha'fi awil ja'i wal majuri ma'a muta'alliqihima. Pendapat yang kedua, yang menjadi khobar itu adalah gabungan dorof dan muta'aliknya, atau jar majur dan muta'aliknya. Muta'alik itu lafad mustaqirun atau istaqara. Naam. Jadi gabungan dhorof dan muta'aliknya yang menjadi khobar, atau jar majur dan muta'aliknya yang menjadi khobar. Asalif annal khobar'a huwa al-muta'alik al-mahduh. Pendapat yang ketiga, bahwa khobar adalah muta'alik yang dibuang. Jadi lafad istaqwa'al atau mustaqya'un yang dibuang itulah yang menjadi apa ini? Khobar. Wa'ajjaha hadal qawla, wa'ajjaha hadal qawla Ibn Hisham Al-Ansari في أوضح المسالك في أوضح المسالك yang mengartikan pendapat ini adalah Ibnu Syam Al-Ansari dalam kitab beliau Awdahul Masalik. Qala fihi, dalam kitab itu beliau berkata, lalu

Asikilu, asikilu, tahtal kursiyi, dorof makan bisa menjadi khobar baik dari isim ma'ani, isim ma'ani itu masdar, juga boleh jadi khobar dari ismul a'yan, yakni selain masdar. Contoh yang pertama, al-khayr amamaka. Kebaikan itu ada di depanmu. Al-khayr itu maksudnya. Amamaka khobar, khobar makan. Yang kedua, asikilu tahtal kursi, asikilu ni asmaul a'yan selain masdar, mubtada tahtal kursi khabar dharab makan. Wa amma hurufuz zamani, fala yukhbaru biha illa an asma'il ma'ani. Saum al-yawma, as-safar ghadan, al-usul, al-usul ba'da ghadan. Zaman, maka tidak boleh menjadi khobar kecuali dari isim ma'ani, dari masdar. Selain masdar tidak boleh. Contohnya as-sawm al-yawm, as-sawm tidak masdar ya, al-yawma khobar dharaf zaman. As-safar ghadan, as-safar bada, safar masdar ya, sebuah ma'ani. Ghadan khabar dharf zaman. Al-usul ba'da ghadan, al-usul bada dari isim ma'ani masdar, ba'da ghadan khabar dharf zaman. Fala taqulu zaidun al-yawma, kamu tidak boleh mengatakan Zaidun al-yawma, Zaid itu hari ini. Kenapa tidak boleh? Karena mubtada'nya bukan ismul ma'ani tapi ismul a'yan.

verbal nakirah mufidah. وتحصل الفائدة anak-anak ya. macan tutul. Tahu? Tahu macan tutul? Tahu macan enggak sih? Hah? Ya. Nah, kalau enggak tahu, pergilah ke kebun binatang. Cari sampai dapat. Ya, kalau belum dapat, cari kebun binatang yang lain. Nah, asal ini 24 ya. Ayat taqaddama ala nakirati harfu istifhamin. Fikum, fatah pemuda itu ya, hal fatan fikum, alifnya ditulis di atas alif, ditulis seperti ya, hal fatan fikum. Yang kedua, nakiahnya didahului oleh huwaf istifham, maka boleh jadi mubtada. Contoh hal fatan fikum, apakah di atas kalian ada yang masih muda? Jadi nah, kalian tua-tua, apakah masih ada yang masih muda? Hal fatan fikum, fatan mubtada nakira, karena kita beri oleh huruf istifham fikum khabar. Asalif ayat qaddama alaiha nafyun nafyu ma khillun lana nakirahnya didahului oleh nafi, maka boleh jadi mubtada. Contoh ma khillun lana, khillun mubtada nakirah karena didahului oleh nafi, lana khobarnya. Khilun artinya teman. Ya. Makhilun lana, kamu tidak punya teman. Aabi antu sofa, antu sofa. Minal kiamin indana rajulun minal kiamin indana yang keempat nakirahnya diberi sifat atau diberi naat maka boleh jadi mubtada contoh rajulun mubtada dan nakir boleh karena dia diberi sifat minal kiam ini sifat jumlah ini naat indana khobar al khamis fil khayri khayran. Rabbatun fil khayri khayran. Yang kelima, nakirahnya itu beramal. Kalau nakirah itu beramal pada lafad setelahnya, maka bisa menjadi mutada. Contoh al-batun, mutada nakirah. Karena dia bisa beramal, itu menasabkan lafad setelahnya, fil khayr, itu mahal nasab menjadi maf'ul bih. Khayran khabar, rabbatun mencintai, fil khayran kebaikan, khayran adalah kebaikan. As-sadisu antakuna mudhafatan, antakuna mudhafatan amalu birrin yazinu, amalu birrin yazinu. Yang keenam, nakirahnya itu mudhaf ke nakirah yang lain, maka boleh jadi mutada. Contoh amalu birin, itu amalu ke nakirah mudhaf kepada birin yang nakirah juga, maka dia jadi mutada nakirah. Yazinu khobar jumlah firiyah. Hada ma dzakarahu Ibnu Malik, hada ma dzakarahu Ibnu Malik fi alfiyatihi, wadalika qawluhu wa la yajuzu liqtida'i nakirah ma lam tufid ka'inda sayyidin nami'ah wa hal fatan fikum fama khillul lana wa ajurun minal kiram indana wa abatan fil khayri khayran wa amal bi'in yazin wa yuqas ma lam yuqalu. Cuma disebutkan enam dalam alfiahnya. Nah, walai juzul tidak binakiah malam tufik kainda sedih namiah wahal fatan fikum fama khilul lana wa acudun minal kiram na'indana wa abadun fil khayri khayran wa amal bi'il yazinu wa yuqas malam buqam. Cuma enam kan, sisanya termasuk tambahan faedah ya. Kurang berapa ya? Kalau 24 dikurangi 6 kurang 18 ya. Bahkan sebagian ada yang menyebut sampai lebih dari 33. Ya kebanyakan ya. As-sabiq antakuna isma syartin, antakuna syartun. Nahu. Man yakum akum ma'ahu. Man yakum akum ma'ahu. Yang ketujuh, nakilnya itu berupa isim sa'at. Jadi isim sa'at bukan huruf sa'at, isim sa'at. Ini levelnya atau derajatnya atau maknanya sama seperti apa? Isim nakil. Yang termasuk dianggap nakir yang bisa jadi mutadak. Contoh, mayakum akum ma'ahu, siapa yang berdiri maka aku berdiri bersamanya. Man mutadak nakir empat isim saat, ya. Yakum khobar jumlah fi'liyah. Akum jawab saat. Ma'ahu dhaf atau maful fi. Athamin antakuna jawaban. Antakuna jawaban. Nahu ayyuqala man indaka. Nahu ayyuqala man indaka fataqulu rajulun. At-taqdir rajulun indi. Yang kedelapan, nakilnya itu menjadi jawaban sebuah pertanyaan. Seperti ditanyakan, man indaka, siapa yang ada di sisimu? Kamu menjawab, rajulun. Nah, rajulun di sini jadi apa? Mutadak nakil. Karena sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, takdirnya ialah rajulun ini, rajulun mutadak. Inti khobar. At-tasi'u. At-tasi'u. Antakuna ammatan. Antakuna ammatan. Kullun yamutu. Kullun yamutu. Yang kesembilan, nakiahnya itu berupa lafaz yang menunjukkan arti umum seperti kullun, semuanya umum, semuanya, ya. Yamutu akan mati. Kullun mubtada, yamutu jumlah fi'liyah khabar. Jadi kullun dia yang tidak didahului istifham, tidak didahului nafi, ya tidak disifati, ya tidak beramal, ya. Nah, juga tidak menyebut mudhaf ilaihnya, ya. Tapi menunjukkan makna umum.

yakuna fiha makna ta'ajjub, ayyakuna fiha makna ta'ajjub, nah ma ahsan zaidan, ma ahsana zaidan. Yang ke-12 nakirahnya berupa lafad yang mengandung makna ta'ajub, ketakuman, itu mata ajub maksudnya ya. Jadi nakirahnya berupa apa ini? Mata ajub. Nah, mata ajub cuma yang mengandung arti ketakuman, disetara dengan isim nakirah. Ma ahsana zaidan, alangkah baiknya zaid itu, ma mutada dari isim nakirah yang berbentuk mata ajub. Ahsana zaidan khobar, jumlah fi'liyah. Al-thalitha asar, yang ke-13. Ayo semangat sampai 24. Antakuna khalafan min mausufin, antakuna khalafan min mausufin, nahu mu'minun khairun min kafirin, mukminan khayran min kafirin, yang ke-13 makirah tadi itu mengganti posisi isim yang disifati, berarti dia berupa sifat yang menjadi apa yang pada mengganti dari nakir yang disifati yang dibuat. Contoh mukminan mubtada khairan khabar, na'am wal aslu rajulun mukminan, asalnya itu yang jadi mubtada itu rajulun mausuf ya, yang disifati, tapi dibuang mausufnya tinggal sifatnya. Nah sifatnya tadi berupa nakirah, maka bisa jadi mubtada karena dia mengganti dari mausuf yang dibuat. Jadi mukminun itu asalnya rajulan mukminan, rajulnya dibuat, mukminnya tampil sebagai ganti mausuf menjadi mubtada nakirah. Nah al-afi asal, al-afi asal antakuna musawwaratan, antakuna musawwaratan, nahu rujailun indana, rujailun indana. Yang ke-14 nakiahnya ditasghir, diikutkan wazan tasghir, wazan fu'ailun ya, atau semisalnya. Contoh rujailun indana, rujailun kita ada lagi karena itu tasghir, tasghir dari ajulun indana khobar. Baik, al-khamisa asar, antakuna fi maknal mahsuri, pakai sod, antakuna fi maknal mahsuri, dunia. Maja'a bika illa syai'un. Maja'a bika illa syai'un. Yang ke-15, nakiramnya itu mengandung makna sesuatu yang dibatasi. Itu mengandung makna hanya gitu ya. Nah, hanya itu kan sesuatu yang dibatasi. Contoh, syai'un ja'a bika, hanya sesuatu ini yang datang kepadamu. Hanya sesuatu ini, berarti tidak yang lain. Namanya al-masur, yang terbatas. Syai'un mubtada' nakir, karena mengandung makna al-masur, sesuatu yang terbatas. Hanya ja'a bika khabar, takdirnya ialah ma ja'a bika illa syai'un, tidak ada yang datang kepadamu kecuali sesuatu ini. Jadi syai'un ja'a bika itu semakna dengan ma ja'a bika illa syai'un, hanya ini yang datang kepada baik namanya mahsur. As-sa'sa ayyaqa qablaha waw al-hadi. Ayyaqa'a qablaha wawulha nahu sa'ayna wa najmun qad adha'a, pakai hamzah adha'a, sa'ayna wa najmun qad adha'a. Yang ke-16, sebelum nakir ada wawu hal. Jadi kalau sebelum nakir ada wawu hal, maka nakirnya boleh jadi mubtada. Contoh, sa'ayna, kami berjalan di waktu malam. Wa najmun qad adha'a, dalam keadaan bintang sudah bersinar. Najmun mubtada nakir, sebelumnya ialah wawuha, berarti najmun qad adha'a jumlah isnya menjadi hal. As-sabi'ah, yang ke-17, antakuna maktufatan ala ma'arifatin. Antakuna maktufatan ala ma'arifatin. Nah, Zaidun wa'jurun qa'iman. Nah, yang ke-17, nakirahnya itu apa pada ma'rifat sebelumnya, ya. Maka boleh jadi mubtada. Contoh, Zaidun mubtada, Arjulun juga mubtada, atau kepada ma'rifat. Qa'imani khabar. Athamina asar, antakuna maktufatan ala wasfin. Antakuna maktufatan ala wasfin. Nah, tamimiyun, tamimiyun wa'jurun fitkari. kafiahnya ataf pada sifat. Contoh pamilion yang berbau bani tamim, yang ada tamim-tamimnya, ya. Wajulun dan seorang laki-laki tidak ada di rumah ini. Wajulun pada tamimun juga mempada wajulun pada bagian boleh atau pada tamimi, yaitu sifat fitrah khobar atas yasa ayyuk tofa alaiha mausufat ayyuk tofa alaiha mausufat nahu aksurun wa ma'atun tawilatun fitrah yang ke-17 yang ke-19 nakiahnya menjadi maktuf alaih dari isim yang disifati. Contoh rajul laki-laki wanita tawil dan perempuan yang tinggi sudah ada dalam rumah ini. Imra'atu tawilatun itu kan nakirah yang disifati atau pada rajulun. Nah, rajulun ini boleh jadi nakirah, boleh jadi pada nakirah bidah khobar. Nah, jadi atofnya berupa isim yang disifati, maka nakirahnya boleh menjadi mubtada. Al-Syawun antakona mubahamatan antakona mubahamatan nah bainana lahu malun kathira aksudun bainana lahu malun kathira yang ke-20 nakiahnya mubham, sengaja disamarkan namanya, jadi dia pakai nakiah karena sengaja namanya apa ini disamarkan supaya agak apa namanya itu terlalu gitar mungkin ya. Nah, maka boleh jadi pada contoh rajulun bainana lahu malun katsir. Ada seorang laki-laki di antara kita, ya, punya uang banyak. Jadi tidak disebutkan namanya si Rajulin, ya, nak sengaja disamarkan, ya, nak supaya dia tidak GR. Ya, rajulun bainana lahu malun katsir. Rajulun tada bainana khabar. Al-hadi wa isaul. Al-hadi wa isaul. Anta qa'a ba'da laula. Anta qa'a ba'da laula. Ada keluarga yang pagi, fa'ayam fa'ibah, maka sekarang masih ada keledai yang ada di tali ikatan. Nah, ayat di sini akhir setelah fa'ul jasa fa jawab saat ya. Karena in kalin saat maka betul jawab saat pakai fa fa'ayu sembat. Al-thalifu wal-sawal antat khula ala nati'ati lamul ibtidah antat khula ala nati'ati lamul ibtidah nafu la'atulun qa'iman. Yang ke-23 nati'amnya dimasuki oleh lamul ibtidah maka boleh jadi mutadak la'acurun qa'im sungguh laki-laki kebetiri la'acurun mutadak nakirab yang dimasukkan ulama ini tidak qa'im khobar a'abik wal isyawna a'abik wal isyawna antakuna badakam al-khobariyah antakuna badakam al-khobariyah. Nah, nahu kam ammatun laka ya jarir kam ammatun laka ya jarir Allah Ta'ala al-Bisrat. Ini yang saya sampaikan, masih banyak masakil kelepatan tidak yang belum sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.